ملازمة خشية الله تعالى. رحمن الخشية تنبه dengan apa؟ Al-khasyiah itu tumbuh dan muncul dengan apa? Hanif. Dengan ilmu dan badannya, enggak cuma ilmu tok. Ilmu dan Usman. Ilmu dan amal. Abdullah, al-ilmu dan ta'zim. Jangan lupa ya. Khasyah itu muncul dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Sufyan, ilmu apa yang dimaukan di sini? Ilmu syar'i yang bermanfaat. Nah, dari khasyah itu. Nah, saya bergerak, saya tidak ikut, saya bergerak. Sambil saya bergerak, sambil saya tanya. Yang bagus itu ya untuk bukunya gitu ya. Tahu sendiri lah. Abu Zirwan, ketika ilmu itu membuahkan khasyah, apa samarahnya? Apa hasilnya setelah itu? Tapi jangan cuma diilmu. Ketika muncul yang namanya khasyah, maka diciptakan muncul yang namanya amal. Barakallah. Maka intinya khasyah itu pada al-ilmu wal-amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-rabi' yang keempat. Dawamul muraqabah. Upaya untuk terus menerus memiliki sifat muraqabah. Dawam, continue, kesinambungan, terus menerus. Al muraqabah memiliki sifat al muraqabah. Al muraqabah barakallahu fikum merupakan martabatul ihsan fil ibadah. Martabat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, nama ihsan, apa kata beliau? Antamudallaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Antamudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah. Yang kalimat tadi anta'budallaha ka'annaka tara. Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala seakan-akan engkau melihat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah yang namanya muraqabah. Tamam? Kalimat inilah yang namanya muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Engkau merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ucapanmu, pada perbuatanmu, pada semua tindak tandukmu. Nah, sehingga muraqabah itu satu martabat dari martabat ihsan. Di martabat yang sangat tinggi barakallahu. Ihsan itu melebihi iman. Kemudian barakallahu fiik, muraqabah ini juga merupakan samaratul khasyah. Buah daripada al-khasyah. Yang dibahas kemarin. Maka kunci barakallahu fikum, kunci untuk bisa mendapatkan yang namanya muraqabah wal musyahadah ialah al-ilm wal amal yang didorong oleh khasyiatullah. Ilmu dan amal yang didorong oleh khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'zim. Wal muraqabah barakallahu fikum disebutkan secara global dari kandungan makna muraqabah itu bisa dibagi menjadi tiga. Al muraqabah ya kan bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan muraqabatun fi ta'ah. Muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya muraqabah ini barakallahu fikum mendorong dia untuk memiliki rasa keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya. Muraqabatun fi ta'ah. Muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah ketika menjalankan ketaatan. Yakni terkait dengan masalah niatnya. Di sini akan menumbuhkan keikhlasan. Contohnya, menumbuhkan keikhlasan. Ketika dia menjalankan sebuah amal ketaatan dan dia menghadirkan, mendatangkan yang namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha dengan keras untuk mengikhlaskan niat beramal tadi. Yang kedua disebut dengan muraqabatun fil amal. Muraqabah fil amal ini terkait dengan motivasi dia dalam beramal. Ini akan memunculkan sifat al-mutaba'ah. Ini merupakan kunci ya, Pak. Dua perkara ini, muraqabatun fi ta'ah wa muraqabatun fil amal. Tinggal dilengkapi poin yang ketiga, muraqabatun fil ma'siyah. Muraqabatun fil ma'siyah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala tatkala dia bermaksiat kepada Allah. Maka di sini akan memunculkan yang namanya al-khawf. Memunculkan yang namanya al-khawf. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala sehingga membuat dia tidak terjatuh dalam al-maksiat. Namanya muraqab tu fil ma'siyah. Yang ini memunculkan khauf. Dua poin yang sebelumnya memunculkan ar-raja, pengharapan. mengharapkan pahalanya Allah Taala. Nah, intinya barakallahu fikum, dari semua keterangan yang disebutkan di atas, sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Taala, yang itu merupakan buahnya al-khasyyah, membuat seorang hamba berjalan di atas dua perkara. Berjalan di atas al-khauf, rasa takut muncul tatkala dia mendatangkan muraqabah saat bermaksiat. Tidak jadi maksiat karena khauf tadi. Ar-raja yang kedua, perasaan mengharap pahalanya Allah, itu muncul ketika dia melaksanakan amal saleh, muraqabah ta'ah, muraqabah fil amal. Dia datangkan muraqabah itu saat dia beramal yang saleh sesuai dengan sunnah, memunculkan yang namanya roja. Ini sifatnya seorang mukmin yang sempurna. Tidak mudah bagi seorang muslim untuk mendapatkannya. Ala kulli hal barakallahu fikum, seorang talibul ilmi diminta untuk berusaha keras menuju ke arah sana dengan ilmunya, karena kuncinya pada ilmu. Ilmunya terus naik pada amalannya, terus dia tingkatkan sampai pada tingkatan ihsan, baik tingkatan musyahadah atau tingkatan muraqabah. Jadi faham ini? Mafhum ikhwan? Ahmad? Qala rahimahullahu ta'ala at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala is-sirri wal-alan. At-tahalli, menghiasi diri, bidawamil muraqabati lillahi ta'ala, dengan terus menerus memiliki sifat muraqabah, rasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fis-sirri wal-alan, ketika sedang sir sendirian, tidak ada yang tahu orang lain, wal-alan, dan ketika di tengah-tengah banyak orang. Sa'iran ila rabbika, berjalan menuju Rabbmu, namanya safar panjang menuju Allah, bainal khawfi war roja, di antara sifat khawf dan sifat ar-roja. Ini muncul barakallahu fikum lagi, al-khawf ar-roja ini muncul ketika ada namanya al-muraqabah. Muraqabah fil amal, muraqabah fil ta'ah, menghasilkan ar-roja. Muraqabah fil ma'asiyah, menghasilkan al-khawf. Sehingga muraqabah dulu, baru muncul yang semacam ini. Dia akan terus berjalan panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di antara al-khawfi wal-raja. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'ir. Maka sesungguhnya dua perkara ini, yani al-khawf wal-raja, lil muslim, untuk seorang muslim, kal janahaini lit ta'ir, seperti dua sayap untuk seekor burung. Gambarannya barakallah, itu sangat jelas. Ketika seekor burung memiliki dua sayap, caranya stabil. Agar stabil, pencang. Ketika satu sayapnya tadi hilang atau patah, caranya timpang. Membuat caranya kurang lurus, bahkan mungkin jatuh. Begitu pula barakallahu fikum, terkait dengan seorang hamba dalam menjalankan safar panjangnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, dia harus memiliki al-khawf wal-raja sekaligus. Rasa takut dan berharap sekaligus. Sehingga jalannya bagus, stabil. Stabil. Tidak hanya semata-mata punya khawf, khawf terus. Ini bahaya. Sangat berbahaya sekali barakallahu fikum. Seseorang yang memiliki khauf yang berlebih dengan tanpa diiringi oleh roja yang seimbang, akan membuat dia merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qunutu min rahmatillah, atau al-ya'su min rawhillah namanya, membuat dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ini merupakan cikal bakal untuk khawarij. Intabihan. Ini cikal bakal fikrahnya kaum khawarij. Dia mengedepankan rasa khauf yang sangat berlebih. Rasa khauf, takut sangat berlebih. Berlebihan dalam khauf membuat mereka terjatuh pada sikap yang tercela, al-qunutun min rahmatillah. Merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah berbagai macam afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kaum khawarij. Ini dikatakan. Begitu pula barakallahu fikum ar-raja. Seseorang yang terlalu berlebihan dalam memunculkan rajaknya, pengharapannya, berlebih dalam rajaknya, tanpa diiringi oleh khauf yang berimbang, membuat dia terjatuh pada sikap yang juga sangat mengerikan, namanya al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah. Merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan ancaman. Kenapa? Harapannya sangat besar. Dan ingat, ini merupakan cikal bakal fikratul irja. Cikal bakal pemikirannya kaum murji'ah. Entabihan. Cikal bakal pemikirannya kaum murji'ah. Berawal dari sini ya. Kalau berlebih dalam rojak, masuk dalam sikap yang tercela yang namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, langsung memunculkan afkar irja. Bahasanya para ulama dalam buku-buku akidah, supaya antum punya wawasan. Bahasanya para ulama dalam pembahasan buku akidah, kalau kaum-kaum mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam menelaah, membaca, memahami ayatul wa'id, ayat-ayat yang berisikan ancaman. Tidak menoleh kepada ayatul wa'id, ayat-ayat yang berbicara masalah janji. Isinya ancaman, Allah maha keras hukumannya, masalah neraka, masalah ini. Terus itu yang dia baca, yang dia telaah, yang dia pelajari, dengan tanpa diimbangi dengan ayatul wa'id. Ya kan ngeri terus itu, neraka, hukuman, ancaman terus, sehingga memunculkan khauf yang berlebih tadi. Dari khauf al-qunut al-ya'su min rahmatillah muncul afkar yang ada. Yang namanya murji'ah sebaliknya, yang dia pandang terus ayatul wa'ad, ayat yang sifatnya janji, pahala, keutamaan, Allah maha pengampun lagi bagi maha penyayang dan segala macamnya, terus itu dibaca, sehingga memunculkan rojak yang berlebih, jatuh pada al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, muncul yang berbagai macam afkar irja'. Maka barakallahu fikum, seorang talibul ilmi yang dikatakan sebelumnya harus di atas prinsipnya salafun salih, harus memiliki al-khawf al-rojak yang berimbang. Bain al-khawf wal-rojak, antara khawf dan rojak. Khawfnya sedang, rojaknya juga sedang, sehingga stabil, tidak berlebihan sebagaimana kaum khawarij terkait dengan khawfnya, tidak berlebihan dalam perkara rajak sebagaimana kaum murji'ah. Selamat dari itu semua, berjalan dengan tenang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Namun barakallahu fikum, yang perlu dipahami di sini, warahmatullah, walaupun secara globalnya harus memiliki dua hal ini, namun di saat-saat tertentu, saat-saat tertentu perlu dilebihkan baik khaufnya atau merojaknya. Seperti barakallahu fik, terkait dengan seseorang yang punya niatan, yang punya azam kuat untuk berbuat dosa, entah lingkungan yang membuat dia demikian, atau karena godaan, atau karena apa, banyak asbab yang membuat dia sangat kuat dorongannya untuk bermaksiat, berbuat dosa. Dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, dikedepankan, dilebihkan perasaan al-khawf. Paham ya? Karena khawf ini akan mencambuk dia, menghalangi dia dari perkara kemaksiatan tadi. Ini sebuah kondisi di mana dia harus melebihkan khaufnya, tapi jangan terlalu berlebih. Kondisi yang lain barakallahu fikum mengharuskan dia lebih mengedepankan ar-raja. Seperti ketika dalam keadaan sakratul maut. Sedang sakratul maut barakallahu fikum diharapkan untuk memiliki sikap raja, mengharap yang lebih. Yang lebih. Itu yang disebutkan sama Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, rawahu Muslim. La yamutanna ahadukum la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian untuk meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan dia husnul dhann, berbaik sangka kepada Rabb. Nah, keadaan yang semacam ini barakallahu fikum mungkin dicapai dengan ar-raja. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, maut hendak menjemput, maka dia kedepankan rojaknya. Dengan adanya rojak tadi barakallahu fikum akan memunculkan husnul dzan kepada Allah. Diharapkan dia mampu untuk mengatasi keadaan kritis yang sedang dialami yang namanya sakaratul maut. Sebab kalau dalam keadaan sakit keras yang semacam itu, kemudian dia kedepankan khaufnya, rasa takut yang berlebih, membuat dia putus asa dari rahmatnya Allah. Bahaya, membuat orang tadi tidak sabar, mungkin bisa murtad dari agamanya. Musibah yang sangat mendera, sangat sakit dan segala macamnya, ditambah dengan khauf yang berlebih, membuat dia tidak sabar, bisa sementing mati, bunuh diri atau apa, ala kafir wala syekh, ala kulli hal-hal. Intinya barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Ini masalah cukup besar dibahas oleh para ulama. Intinya secara keadaan normal, seorang muslim harus memiliki dua-duanya, al-khauf wal-raja. Dua-duanya. Namun dalam kondisi-kondisi yang tertentu, terkadang dia melebihkan khaufnya, terkadang dia melebihkan rojaknya. Fleksibel sesuai dengan kemaslahatan yang dia capai. Adamun. Ingat, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam khauf. Semua dalam semua keadaan ini merupakan fikrah yang kaum khawarij. Jangan pula berlebih-lebihan dalam rojak dalam semua keadaan, ini merupakan fikrah yang kaum irja. Tapi puasa pun baina huma, tengah-tengah antara keduanya. Qala rahimahullah. Jadi faham insyaAllah ya. Qala rahimahullah ta'ala. Fa'aqbil 'ala Allah bi kulliyatik. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Aqbil, hadapkanlah wajahmu, dirimu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bi kulliyatik, secara total. Jadi menghadap kepada Allah secara totalitas. Wa liyamtali qalbuka bi mahabbatih. Dan hendaknya hatimu penuh dengan kecintaan kepada Allah. Hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka bi dzikrih. Dan lisan kamu dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istibsyar, dan merasa berbahagia, wal farah, bersuka cita, fasurur, bersenang hati, bi ahkamihi, dengan hukum-hukum Allah, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya perkara-perkara yang membuat seorang bisa mendapatkan itu semuanya, bisa mendapatkan al-muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala, dan bisa mendapatkan al-khawf ar-raja secara stabil. Ini yang keempat ya. Yang berikutnya, yang kelima. Yang keempat sudah dipahami insyaAllah ya. Ini semua terkait dengan adab kepala di nafsu. Ini semua terkaitannya dengan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Khafdul janah. Wa nabdul khuyala'i wal kibriya. Khafdul janah itu merendahkan sayap. Artinya memiliki sikap rendah diri. Khafdul janah itu ketawaduan ya. Rendah diri. Wa nabdul khuyala'i wal kibriya, dan membuang sifat kesombongan dan keangkuhan. Ini barakallahu fikum ada seorang talibul ilmi fi nafsi, kaitannya dengan sesama hamba. Ketika dia bermuamalah dengan sesama hamba, harus memiliki sifat-sifat ketawaduan dan menghilangkan keangkuhan. Tahalla bi adabin nafsi, hendaklah engkau menghiasi diri kamu dengan adab-adab nafsi, adab-adab jiwa. Seperti kata minal afaf, memiliki sifat al-afaf atau iffah. Al-iffah barakallahu fikum ialah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, iffah. Maka seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu syar'i, dia harus memiliki sifat al-iffah. Ay al-iffatu amma fi aidin nas, menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada di tangan orang lain. Yani yang berkaitan dengan perkara yang haram. Harus iffah ya, menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram, memakan perkara-perkara yang haram. Dan tidak begitu perhatian dengan apa yang ada di tangannya orang lain, yang dalam bentuk harta benda yang dimiliki sama orang lain. Dalamnya iffah. Ada muhim seorang talibul ilmi. Ya Allah, mulai terus. Oh, temannya ini kok sudah punya apa ini? Hah? Ya akhi, boleh ya akhi. Ah ya. Lihat temannya kok. Masya Allah. Kirimannya banyak sekali. Pak Lirik kemarin, wesalnya itu setengah juta sendiri. Hah? Dekat-dekat akhi. Apa? Apa itu? Begini-gini. Ya, sekali kan memi atau apa gitu. Telan. Ini umum ya Pak, dikarenakan sudah biasa dengan temannya sendiri. Sifat yang semacam ini biasa umum. Ya Allah, ya Allah. Ando-ando gitu. Katanya orang sini ya. Tuan. Tuan. Ando itu makan di warung. Di bosi gitu. Ya Allah, ngebosi kita orang. Kita orang di bosi makan di warung. Ya Allah, ando-ando-ando. Eh? Ini sepintas barakallahu fikum biasa di kalangan para pelajar ilmu dikarenakan teman-teman sendiri. Tak akrab satu biasa itu. Saya kalau punya flu dia juga begitu. Dia sekarang punya flu ya gantian juga begitu. Padahal barakallahu fikum itu menghilangkan sifat al-'izzah. Yang namanya al-'izzah, al-'izzah 'amma fi aidina. Menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada pada orang. Gak mampu mati puluh salah sih ya sudah pasti nggak usah neko-neko. Nah kemudian ngerawat ke temennya Fulan, Ovan, Walan, tiga orang ini yang boleh kasih wesel ini. Ngerawat terus ketiga orang tadi itu. Gatel ya akhi. Kayaknya kalau minum jahe enak sekali. Ya. Hah? Ya, minum aja jahenya. Saya nggak paham sih dari mana saya dapat jahe ya. Maunya dia apa ya? Tadi itu mengharapkan orang lain tadi itu untuk memberikan jahe untuk dirinya. Ringan masalahnya. Tapi itu bukan ada seorang palsu ilmi yang sungguhnya. Saya contohkan contoh yang seperti ini ya. Nada umum di kalangan itu. Bukan berarti larangan apa dilarang tahun, bukan. Jangan salah paham. Atau misalkan perkara mengharuskan, misalkan butuh apa namanya tip X atau apa kita nggak punya, apanya kita terlalu pembahasannya ya Pak. Ini asya yang lain pembahasannya yang dipaskan tadi itu hal-hal yang dimiliki oleh banyak orang. Ada dimiliki sama seorang dan tentu melama-lama terus ingin mendapatkan yang satu itu. Insya Allah bisa dibedakan dengan baik. Maka seorang talib ilmi harus memiliki sikap al-aifah. Apalagi itu perkara yang haram. Alamnya jelas haram. Makanya berat. Jadi seorang talib ilmi itu berat. Gitu ya. Betul-betul ya. Tidak ada kiriman dari ampun. Harap dan yang ada cukup untuk makan saja sudah. Ya, sudah dibayar sebelumnya lah. Makan saya 3 kali. Tapi yang namanya orang kan membutuhkan sesuatu penyegaran di mulutnya. Kita tuh ya. Entah kepingin makan gorengan atau kepingin makan buah atau kepingin makan es yang segar itu atau kepingin hangat-hangat yang menyegarkan itu. Di sini kamu digoda ya. Seorang talib ilmi yang punya ada di nafsi, halas, tak mikir macam-macam. Mari fulus, selesai. Pengen-pengen apa? Nanti Pak Dir. Nanti Pak Dir. Disibukkan dengan perkara-perkara lain yang positif. Tapi digoda, melihat temannya, Masya Allah, enaknya ada di pojok sana itu teman-teman. Sambil bergurau dan haria, menikmati gorengan pisang. Harum sekali dari sini baunya itu. Masya Allah, kayaknya ada aroma sesuatu yang saya suka. Apa itu? Masya Allah, aroma kopi. Namanya pada minum kopi sisi semua mereka ini. Tergoda. Seseorang yang tidak memiliki ifa, ya sudah. Langsung tertawa sama hidungnya tadi itu. Kayak ikannya banyak. Masya Allah, lagi apa ini, Pak? Gitu ya. Biasa ya. Aja deh. Lagi apa sih kan? Nggak biasa lah kan. Apa namanya goreng. Boleh nimbrung kan ini? Itu sudah mulai goyang ifanya ya kan. Sudah mulai goyang ifanya. Seharusnya tidak usah masing-masing. Tapi terdorong macam itu. Temennya gimana ini? Masing-masing cuma membawa satu buah pisang goreng ini masing-masing ini. Apa ini? Ya apa ini tinggalnya di tangan kita masing-masing ini? Ya, nah apa lah, apalah dua. Nah, udah mulai lagi, lebih goyang lagi nih ipahnya ini. belah dua lah. Nah, temennya ni apa ni? Oh, dikasihkan kok mulutnya masih kepingin menikmatinya. Mau dihabiskan, kok kasihan temen ini, gak ada kiriman dari apa ini. Akhirnya tiga berhari dicuilkan begitu. Masya Allah, jazakallah khair, makan. Mana? Yang lainnya juga begitu, ini makan. Masya Allah sih, nampaknya bagus gitu ya, tahun antar para ikhwan itu. Kalau mereka sih bagus, tahu dengan ikhwan, tapi antumnya ini yang kurang bagus. Karena itu mulai melongok-longok melihat sesuatu yang ada pada orang lain. Itu namanya mengurangi sikap aifah. Tamam? Ini contoh kasus pisang goreng dari. Apalagi poin perkara yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Adalah khatirun jiddan. Umurnya sudah mulai tua nih. Ini berapa punya is? 25 ah 22 ah udah 25 ya akhirnya tua kali berapa banyak itu? 22 oh 22 juga Masya Allah 32 tapi semua ya itu sebanyak itu lah ya yang lebih besar tentunya dengan jumlah yang besar lagi sama minta waktunya ini terus masuk kalau jadi laki-laki membujang terus punya benak pikiran untuk segera berumah tangga terus ada ya Masya Allah gini-gini. Berarti yang namanya rumah tangga itu membutuhkan modal untuk mendapatkan seseorang masuk modal dengkul kali. Kalau ada orang berbaik hati tiba-tiba datang pada antum rip ya mungkin gimana ya? Iyalah, gitu. Tidak semua orang seperti itu. Gitu. Terkadang dia harus berusaha mencari, cari sana, cari sini, segala macam. Itu butuh sesuatu, butuh modal, sebenarnya. Sebenarnya, apalagi jadi disetujui, oke, kamu sudah sepakat, baik. Itu lebih lagi membutuhkan sesuatu yang lebih lagi proses apa namanya mengurus menyuratnya kemudian biaya ini biaya itu semuanya berurus memang orang tua babe kemana babe aduh udah ada ini belum panen sawahnya di Klaten turip gimana ini kalau kamu mau menunda 3 bulan lagi pas masa panen mudah-mudahan panen besar bisa untuk kamu rib. Waduh, wah sudah gak mungkin 3 bulan lagi pak. Ini nunggu sepekan aja nah, gak mungkin ini pak. Harus ini dalam pekan, dalam satu pekannya harus ini pak. Wah pusing apanya. Gak pusing harusnya. Akhirnya ya apanya. Wah, ini kayaknya ada sahibna yang sahibul mal kan. Sahibul mal. Ya, hei, ya ada lah. Atau kamu ada sini rib. Foto berarti. Iya, atau memang kamu ke sini rib. Biasanya kamu jarak ke sini rib. Ada apa ini? Saya ini sudah selesai. Masya Allah, Allah marzi gitu ya. Ya, sama ahmad ini dan harus dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Terus gimana? Nah itu, gimana ya? Tapi karena tidak punya sesuatu ini ya. Ada nggak ya? Ya, 1 juta, 2 juta lah. Bayangannya ikhwan hati ini. Ini mau pinjam mau utang. Nah, kalau mau pinjam dan mau utang sih semua orang bisa ya. Yang dimaksudkan sekarang ini siapa tahu atau mau tahun sama saya. Ya, waktu banyak lah. Kalau uangnya atau miliaran ya, ya 1-2 juta saja lah. Nah, itu saudaranya antum ini loh, sahibak ini yang sudah segera menuju ke tempat yang diinginkannya ini. Gimana? Gimana cari? Ini berat ya, kan? Terlalu banyak contoh kasus di tengah lapangan, bukan tengah lapangan, di lapangan dalam kehidupan keseharian. Sesuatu yang betul-betul kalau kita perhatikan itu mengurangi rasa ifa. Kalau kamu pinjam, saya utang. Itu tidak ada masalah. Dengan asumsi kamu betul-betul berniat untuk mengembalikannya. Itu yang namanya muruahnya kamu itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau sampai fani asih, tangannya gini-gini, ya 1-2 juta lah, tangannya gini-gini, maksudnya ya maunya ngomong, ya dikasih fulus 2 juta, saya pakai mau nikah, gitu. Cuman bahasanya dibikin begitu. Ya, gimana teman-teman ini jadi serba gak enak ini. Mau gak ngasih, nanti dikiranya gak bersahabat, gak berteman. Nanti dikiranya mungkin gak tahu, dan semisalnya ngasih kok, ini kok kayak gini gimana. Akhirnya ya dengan terpaksa, iyalah lancar acaramu, tapi jangan mengorbankan iffah. Hadza ma yanbaghi. Maka seorang talibul ilmi barakallahu fikum betul-betul harus perhatian dengan hal yang semacam ini. Harus menjaga iffahnya. Tahalla bi adabin nafsi minal afaf. Minal afaf. Barakallahu fikum. Wa'ala. Jadi tadi insyaAllah ya. Itu namanya menjaga kehormatan. Lawan daripada afaf ialah su'alun nas lihajati nafsi takatsuran. Lawan daripada afaf ialah su'alun nas lihajati nafsihi takatsuran. Meminta orang lain, soal meminta-minta kepada orang lain, lihajati nafsih untuk kepentingan pribadinya, takatsuran dalam rangka untuk memperkaya diri. Berlawan daripada ifrah. Yang ini disebut dengan tasawul atau soal. Hadza muharram kecuali pada keadaan-keadaan yang tertentu. Itu definisinya. Su'alun nas bihajati nafsihi takatsuran. Allahumma sa'ah. Minta lo ya. Kalau utang lain pembahasan. Ini minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya dalam rangka takatsuran. Allahumma sa'ah. Nah, ini agak soal. Kita jangan senang lebih dia. Al-Aqaf. Baru satu. Belum bukan banyak saja. Al-Aqaf, Al-Hilm, Al-Sabr, Al-Tawadu, Al-Haq, Al-Sukun Al-Fa'ir, Al-Waqar, Al-Razana, Al-Qafdu Al-Janah. Ini poin-poin penting yang harus sedikit dirinci. Itu semua terkait dengan adabun nafsi berkaitan dengan diri kamu dengan orang lain. Ini agak soal. Nah, kita cara itu jangan ngebut-ngebut, pelan, perlahan, tapi pasti. Targetnya 3 tahun, jangan khawatir. Nah, ada yang mau tanya kan? Nah, apa maksudnya? Bedanya al-ifah sama muru'ah. Al-ifah sama muru'ah. Al-ifah dengan muru'ah. Ini sesungguhnya perkara yang berkaitan. Seseorang yang memiliki ifah untuk menjaga muru'ahnya. Muru'ah itu harga diri. Harga diri. Kalau ifah itu disamakan dengan kehormatan diri. Ya masih berkaitan. berkaitan ya. Tapi terkait dengan muru'ah itu banyak cabang-cabangnya. Terkait dengan tindakan, ucapan, itu muru'ah. Tapi kalau ikhfa' ini terkait dengan sesuatu yang ada pada orang lain, harta benda yang dimiliki sama orang lain, tidak memandang, melongo atau menengok pada harta benda yang dimiliki sama orang lain. Sehingga tidak sampai pada tingkat meminta-minta orang lain tersebut harta benda milik mereka untuk kepentingan pribadimu dalam mereka untuk memperkaya diri. Muru'ah lebih luas daripada itu. Seseorang yang tidak punya ifah tidak punya muru'ah. Orang yang punya ifah punya muru'ah dalam bab tadi. Tapi muru'ah memiliki keterangan yang lebih luas daripada itu. Seseorang misalnya, seorang, tamam, ketahuan kencing sambil berdiri menghadap ke arah pohon, misalnya itu ya, nggak ada orang pengen kencing ini, sambil berdiri ke arah pohon, ketahuan ada orang yang lewat, tuh, siapa itu? Santri, santri kencing, tempatnya kayak begini nih, berdiri di menghadap ke arah pohon, dipenanya orang ini. Mengurangi muru'ahnya. Paham? Mengurangi muru'ahnya, harga dirinya. Tadi paham ya? Orang pakai jubah jenggot, Masya Allah, dengan kelan suah kelan. Senengannya kalau malam tongkrongan di warung terus, eh? Di warung sama yang lainnya, sama orang-orang yang rokokan apa segala macam, ini berjubah semua ini gitu. Ambil minum, apakan apa atau segala macamnya, oh, di depannya ada layar kaca dan segala macamnya. Tengok, itu tindakan-tindakan yang mengurangi muru'ah. Bahkan dalam poin-poin tadi ada perkara yang haram adanya. Apakah dikatakan mengurangi ifah? Jawabnya tidak, karena tidak berkaitan dengan harta benda yang dimiliki sama orang lain yang kamu tengok dia yang kamu ingin mendapatkannya. Tapi ini terkait dengan sebuah tindakan secara umum yang mengurangi harga diri. Sehingga muru'ah memiliki bab itu sendiri, panjang membahasnya, panjang membahasnya. Paham ya? Sehingga al-iffah ini satu bagian dari muru'ah, sementara muru'ah memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu. Nah, bagaimana? Kalau apa, Rip? Menjaga ibadah dalam itu sama saudara yang dianjurkan menjaga. Gimana maksudnya sama saudara ini? Saudara seiman, se-Islam, sekandung, senasab. Senasab. Gimana bentuknya, Rit? Contoh, kasus. Minta uang. Minta uang sama siapa? Sama kakak. Sama kakak. Mas. Oke, Mas. Gitu ya. Diri-diri. Dirinci. Sekarang misalkan saudara kamu tadi, kakak kamu tadi, itu posisinya sebagai pengganti orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua keluarga yang ada atau tidak? Aneh. Misalkan dia posisinya menggantikan kedudukan orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua yang ada di rumah itu. Ya, kewajiban dia ngasih. Sama kayaknya sama orang tua, antum belum nikah. Bah, minta polus dah bah, apa kitabnya di depan belum terbeli, nggak ada masalah. Itu haknya seorang anak, itu kewajiban orang tua selagi mereka mampu. Begitu pula orang-orang yang menduduki posisinya orang tua, kakak tertua, ya sebagai orang yang mengurusi semua yang ada di rumah tadi, semua kebutuhan ngomongnya ke dia. Nggak ada masalah. Hah? Ayo, Pak. Mas? Mana, Mas? Ada masalah. Selain dengan batasan untuk perkara-perkara betul-betul hajatnya. Tetapi kalau tidak, nah itu orang tua masih ada, atau masih sama orang tua, atau punya kakak-kakak, mbak-mbak segala macam sudah mapan-mapan, ya jelas harus menjaga ifa, walaupun secara sendiri. Nah, itu punya kaya begitu, wah ketulan kaya ini, mas, aku mondok ini mas, masya Allah rib, di mana mereka rib, di Cidayu mas, tapi, tapi ini tadi itu. Tapi apa ya? Ya tahulah mas, namanya mondok kan juga butuh biaya. Saya butuh banyak biaya ini mas. Kitab tuh harus dibeli banyak mas. Satu bulannya tuh makan itu 300 ribu. Saya mondoknya 3 tahun ini. Kirim mas ya. Jangan ini naik-naik. Ayo, yang nggak begitu ya, ya kalau saya. Kalau boleh jadikan, kita harus jaga kehormatan. Jadi contohnya pas gitu ya. Telah itu demikian, ya jangan dilang lagi. Yang pertama jangan dilangi lagi, dan yang kedua balas kebaikan dia dengan timbal. Ya. Contohnya ini dibahas jangan timbal. Si A ini masih saudara kamu atau orang lain? Nah, sekarang lain dia sebenarnya sekarang. Jadi contohnya kayak tadi itu misalkan ya. Tadi itu, atau mungkin nggak ada fulus, nggak ada apa. Mintanya, mesti pengen. Jadi anget ini enak ini ya. Sebenarnya kan berhasil membuat Al-Fadil tadi itu memberikan jadi anget bantu. Baru ngerti nih, wah ini memerangi rasa ifa saya. Maka jangan diulangi lagi. Dan berusaha dengan suatu tenaga ketika tubuhnya sesuatu dengan tanpa harus dia minta. Misalnya ini butuh apa ini? Misalnya kayaknya butuh sesuatu yang segar, dia senang es nih kayaknya. Langsung antum belikan es, entah antum ya. Jadi kalau akhir atas yang dulu-dulu ini. Ya, susah. Tapi ingat, kalau sudah terkena penyakit yang satu itu, penyakit yang non ifah, non tanpa ada rasa ifah, bahaya itu jadi penyakit bisa, jadi watak kebiasaan seseorang itu bisa, sehingga dia merasa santai, nggak ada dosa wala nggak ada apa itu santai, biasa begitu. Yang pertama si bulan korban pertama, nanti si bulan si alam terus begitu, akhirnya terkenal sebagai sahibul masyakil. Banyak orang musyikilah dikarenakan senang macam itu. Ini tadi harus betul-betul dipangkat, dipotong dari akarnya, tinggalkan itu semuanya sekuat tenaga dan diganti dengan tenaga yang bagus insya Allah. Nah, ada Allah insya Allah. Yakin insya Allah. Cukup. Diresahi baik-baik. Ini pelajaran bukan pelajaran semata-mata teori, tapi ini sudah terkait dengan masalah pengamalan dalam kehidupan sehari. Diresapi yang bagus, dipraktikkan dalam kesehari, sehingga bisa merubah akhlak dan merubah muamalan yang kita masing-masing. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fadlul fadlul.